بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan, masih tersisa sedikit di dalam bab perdukunan dan yang semisal dengan para dukun-dukun. Qala musannif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa qala Ibn Abbas fi qawmin yaktubuna أبا جادٍ وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فتمصنف بركات ابن عباس عبد الله ابن عباس terhadap satu kaum yang mereka menulis Aba Jad. Menulis Aba Jad ini dalam penulisan bahasa Arab untuk memisahkan kalimat-kalimat ditulis dengan awal hamzah, baru yang kedua bab. Kalau kita bikin A, B, C, D, Arab tidak berurutan menurut huruf hijaiyahnya mereka. Aba tak tidak, tapi aba kemudian jim dan ini 1, 2, 3 ha wau jai sampai 10 ya, kemudian 20 kaf, 30 lam, nah, begitu. Jadi masing-masing huruf ada nomor bilangannya sampai 1000, nanti tinggal menambah jumlahnya berapa. Dan kita juga ada seperti ini, hitung nanti kalau jumlah sekian dari hasil perhitungan alamat sialan, alamat kebaikan. Mau nikah misalnya dihitung di hari kelahirannya, keluarnya, tanggal mana, menentukan tanggal misalnya itu dihitung mana yang cocok, atau kalau setelah dihitung ini jumlahnya ketemunya ini tapi enggak rukun nanti kalau menikah. Mereka juga orang-orang punya, orang-orang India suruh datang di Islam. Ada pun setelah Islam datang ya subah larang semua seperti ini, karena bagian dari perdukunan. Wayang turun afin kejum, lalu dia melihat kepada bintang-bintang untuk menghitung nanti hasilnya ramai akan terjadi peristiwa ini di hari ini, ramal nasib seseorang dengan perhitungan abjad hawis. Kata beliau, man ara man fa'ala dzalika law indallahi min khalaq. Aku tidaklah berpendapat bahwasanya orang yang melakukan seperti ini Lalu yang Allah yang khalaq, mereka mendapatkan bagian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Artinya Abdullah bin Abbas, mana orang yang melakukan seperti ini, mereka tidak akan mendapatkan nasib, khalaq nasib, bagian nanti di yaumul qiyamah. Karena dia telah melakukan satu bagian dari bagian perdukunan, bagian dari araf, ramal, yang mereka mengakui, mengetahui ilmu ghaib. Tarek min tarek al-kahana al-arrafah, termasuk jalan dari jalan-jalannya perdukunan ataukah tukang ramal. Maka tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Qawlu ma'ra la'alam la'adun, artinya beliau mengatakan tidak mengetahui, tidak menyangka bahwa orang melakukan perbuatan seperti ini akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Ya'ai laisa lahu nasibun minal jannah, tidak ada mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Maknanya kata Syekh Al-Fauzan radhiyallahu taala, "Annahu kafir." Maknanya annahu kafir. Kafir. Kenapa? Karena tadi laisa lahu minallahi min khalaq wal kafir, karena orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti adalah orang kafir. Ada pun orang muslim, dia akan mendapatkan bagian, akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini. Adapun yang tidak mendapatkan bagian sama sekali adalah kafir. Oleh karena itu, dia menyebutkan maknanya dari ucapan Ibn Abbas bahwasanya orang melakukan seperti itu adalah kafir. Karena dia ilmu al-ghaib, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Adapun kata beliau yang menulis huruf-huruf seperti ini untuk membedakan kalimat-kalimat saja, membedakan kalimat A nanti bun kedua, B bun ketiga, Jim bun keempat, dan seterusnya, untuk membedakan kalimat-kalimat saja, maka ini tidaklah mengapa. Karena tidak ada di dalamnya mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang dia ingin hanyalah urutan-urutan kalimat saja, maka tidaklah mengapa. Tapi kalau tadi menulis kalimat ini kemudian dia memandang kepada bintang, dan kemudian hasil dari perhitungannya itu dia menetapkan satu kejadian yang terjadi atau meramal nasib orang, maka inilah yang tidak mendapatkan bagian di yaumul qiyamah nanti. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-26, bab ma jaa fil nusrah, bab tentang an-nusrah, bab min hadis wal athar alladhi tadullu ala hukmiha fi syar. Makna kata Syekh Fauzan, bab ma jaa fi an-nusrah adalah bab tentang hadis-hadis yang datang ataupun athar yang menunjukkan tentang hukumnya dalam syariat, hukum nusrah. Nusrah itu maknanya adalah hal sihir bisir, melepaskan sihir dengan sihir, membebaskan sihir dengan sihir. Satu bentuk pengobatan untuk melepaskan sihir pada seseorang, nusrah, satu bentuk pengobatan, nauzul ilaj, sihir dalam masalah sihir, orang yang terkena sihir, bagaimana mengobati dia, melepaskan sihir pada orang tersebut. Ini nusrah. Apa kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya? Kalau bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang sihir, macam-macam sihir, dan sihir itu termasuk dari amal syaitan, maka pada bab ini beliau menyebutkan tentang bagaimana melepaskan sihir itu, karena manusia sangatlah perlu untuk mengetahui perkara ini, karena sihir itu adalah tidak dipungkiri keberadaannya ada dan pengaruhnya bagi seseorang. Dan cara manusia ada yang diuji, dicoba dengan sihir. Dia terkena sihir, disihir oleh seseorang dan mendapatkan bahaya akibat sihir. Banyak orang terkena sihir tidak bisa makan atau darur dengan sihir yang mengenainya, tidak bisa tidur, gelisah terus, selalu dalam ketakutan. Ini orang si pengaruh sihir pada seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Kecuali satu disebutkan dalam haram, yaitu penyakit ketuaan. Tidak ada obatnya mengembalikan ke masa muda kembali. Adapun yang lainnya ada obatnya. Tidak Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali ada obatnya. Ma anzalallahu da'a illa anzalahu dawa'. Alimahu man alimahu. Sungguh telah mengetahui orang-orang mengetahuinya. Sakit ini obatnya ini. Dokter dan tahu. Wa jahilahu man jahilahu. Dan jahil tidak mengetahui orang-orang yang tidak mengetahui. Maka mesti kita mengetahui apa obat dari sihir itu yang sahih, yang benar, yang ini tidaklah merusak, menodai akidah yang sahih. Kita perlu mengetahui bagaimana mengobati sihir itu, pengobatan yang tidak menyisih akidah yang sahih. Dengan mengetahuinya kita menjauhi perkara-perkara yang merusak akidah, yang bisa membatalkan akidah kita. Penting, karena banyak orang tidak paham masalah ini. Kalau dia terkena sihir, terkena gangguan jin, dia pun larinya ke tukang sihir juga, dari dukun juga, untuk mengeluarkan jin yang mengganggunya itu, untuk melepaskan sihir. maka lalunya dipegang sulit. Maka benar-benar maka datang dalam bab ini beliau menyebutkan tentang pengobatan sihir. Di antara disebutkan nusrah, diambil dari kata nasr, wawu tafriq. Jadi kata nasr maknanya tafriq, ayat memisahkan, memisahkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan tidak disebutkan makna, di antaranya Nuqayyim menyebutkan makna dari an-nusra adalah al-sihr al-mashur, melepaskan sihir dari orang yang tersihir. Wa darbun min al-ilaj, dan dia adalah satu bentuk pengobatan sihir. Dikatakan nusra li'annahu yunsar bihi ay yuzal ma asaba al-marid, dikatakan nusra karena menghilangkan apa-apa yang menimpa orang sakit. Tadi disebut nusra. Qala al-musannif rahimallahu taala bab ma jaa min nusra. Saya bacakan. Qala Abu Sa'dat ibn Nasir, an-nusra darbun min al-ilaj. Yang namanya nusra itu adalah satu bentuk pengobatan, satu bentuk pengobatan untuk mengobati orang yang terkena sihir. Wa ruqyah yu'alaju bih man kana yadhunnu anna bihi massan min al-jinn. Dan ruqyah yu'alaj bihi itu dijadikan sebagai bentuk pengobatan, pengobatan dari sihir. Mangkana yudhannu annahu bi massan najin, terdapat orang yang disangka orang itu terganggu oleh jin ruqyah. Summiyat nusra li'annahu yansur biha anhu, disebutkan di sini dinamakan nusra karena yansur yuzal yakshif wa yuzal, menyingkap dan menghilangkan ma khamarahu apa-apa yang menutupinya dari penyakit. Ini makna nusra. Wa minul hadis, dan di antara yang disebut dalam hadis, fala alla tiban asabahu thumma nashkarahu bi kulli umra bin nas ay raqahu, dalam hadis fala alla tiban, boleh jadi tiban maknanya tiban sihir, boleh jadi tersihir asabahu yang menimpa dia. Tumma nasyarahu, kemudian dia mengobatinya, menghilangkan sihir itu dengan kul na'udhu bin nas. Baca kul na'udhu bin nas, ini salah satu bentuk dari ilaj masyru', ilaj yang disyariatkan, yang dibolehkan dengan ruqyah. Dengan ruqyah membaca Al-Quran, di antaranya membaca qul a'udzu birabbin nas wa yadain. Adapun nusrah, pengobatan sihir yang dilarang kalau mengobati sihir dengan sihir, karena tidak boleh, diharamkan. Wa qala Ibnu Jauzi, dan Ibnu Jauzi menyebutkan dalam Ghoribul hadis An-Nusrah halus sir al-mashhur, ini makna sama dengan yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. Melepaskan sihir, Nusrah itu adalah melepaskan sihir dari orang yang kena sihir. Wala yakadu yaqdiru alaihi la man ya'rifa as-sihra. Dan hampir tidak ada yang mampu melepaskan sihir itu juga kecuali orang yang mengetahui sihir. Dia tahu sihir. Orang yang bisa melepaskan sihir dari orang yang tersihir adalah orang yang mereka mengetahui sihir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya tentang النشرة فقال هي من عمل الشيطان. Rasulullah mengatakan نشرة itu adalah amalan syaitan, perbuatan syaitan. Rawi Ahmad di sanad jayyid wa Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha, dan al-Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Fa qala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya Abdullah Ibnu Mas'ud yakrah, mereka benci. Ada benci ini semuanya. Ibn Mas'ud benci mengobati sihir dengan sihir, dan termasuk juga di sini mengobati sihir dengan at-tamaim, dengan menggunakan jimat-jimat. Hadis ini disebutkan hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil, bukan hadis yang dhaif sekalipun. Dalam mat rawi hadis ini ada yang dhaif, tetapi datang riwayat-riwayat yang bisa menguatkan hadis ini, maka terangkat jadi hasan. Kalau hasan sudah bisa dijadikan hujjah, adapun kalau dhaif tidak bisa. Hadisnya ini hasan yang ghairi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nusrah itu termasuk amal syaitan, amalannya syaitan. Kenapa? Karena orang yang melepaskan sihir dengan sihir ya sama. Orang yang melakukan sihir adalah mereka-mereka yang minta bantuan kepada syaitan. Karena tidak bisa dia menyihir seseorang kalau tidak ada syaitan yang membantu, menjadi khadimnya, pelayannya. Begitu juga orang yang melepaskan sihir dengan sihir berarti juga menggunakan syaitan. Sama-sama menggunakan syaitan untuk melepaskan sihir, maka disebutkan amal syaitan. Nah, wa qawluhu su'ila 'anil nusrah, yang dimasukkan adalah nusrah lil ahdi, nusrah di zaman jahiliyah, dan dikenal di zaman jahiliyah yang mereka lakukan orang-orang jahiliyah, kalau ada orang yang terkena sihir dia pun mengobati sihir itu dengan sihir juga, dengan meminta bantuan syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nusrah, beliau mengatakan namanya syaitan. Wa qawluhu wa su'ila Ahmad anha. Fa qala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang nusrah ini, beliau mengatakan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, mereka membenci dan karaha. Menurut salaf, mana jelas tahrim banyak dari ucapan mereka, para sahabat atau tabi'in atau tsabi' tabi'in, atau menurut mereka jika mengatakan makruh, maknanya menurut mereka makruh adalah haram. Maka Ibnu Mas'ud ini membenci, mengharamkan semuanya. Arada Ahmad, Al-Imam Ahmad memaksudkan dari ucapannya ini ketika ditanya, anna Ibnu Mas'ud yakrahu nusrah allati hiya min amali syaitan, karena ada pengobatan melepaskan sihir yang itu diperbolehkan, bukan amalannya syaitan, yaitu dengan ruqyah, bukan amalan syaitan, ubah dia mencuruh. Ada pun nusrah yang dilakukan orang-orang jahiliyah, maka itu adalah amalannya syaitan, karena menggunakan syaitan juga untuk melepaskan sihir tersebut. Kama yakra ta'liq as-sama' mutlaqah, sebagaimana beliau membenci, ay mengharamkan Abdullah bin Mas'ud untuk menggantungkan sama' mutlaq, secara mutlak menggantungkan jimat secara mutlak, sama saja itu dari Al-Qur'an yang ditulis, apa namanya, kertas ditulis Al-Qur'an kemudian digantungkan pada anak-anak, leher anak-anak, untuk mencegah supaya tidak terkena sihir, tidak terkena air, maka beliau tidak memperbolehkan mutlak. Sama yang mutlak tidak diperbolehkan, karena dari riwayat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, inna ruqa wa samai wa siwa la syirkun, disebutkan bagian riwayat dari beliau bahwasanya ruqyah at-samai wa siwa la syirkun, syirik, ada ruqyah yang juga syirik, dan ruqyah yang masyru' tapi syirik, ada sama'im siwala. Siwala ini adalah melakukan sesuatu hal yang bisa menambah dan cinta seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya, makanya siwala sihat. Kemudian kalau musannif rahimallahu taala wa al-Bukhari an Qatadah, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Qatadah Ibnu Duama Sadusi, qultu li Musayyab, kata Qatadah, aku berkata kepada Ibnu Musayyab. Ibnu Musayyab ini seorang tabi'in, bukan sahabat, termasuk kibar tabi'in, salah satu dari fuqaha, tujuh orang fuqahanya Madinah setelah sahabat dari kalangan tabi'in. Sebutkan beliau sayyid tabi'in, tuannya para tabi'in. Karena banyak sekali dengan ketemu sahabat. faqih. Rajulun bihi tibbun. Kata Qatadah, aku mengatakan kepada Ibnu Musayyab, rajulun bihi tibbun. Maknanya tibbun sihrun. Seorang laki-laki tibbun sihir. Aw yu'akhfat an imra'atihi. Ya, atau dia terhalangi atau tidak bisa untuk mendatangi istrinya. Tidak bisa mencampuri istrinya. Ayuhallu anu ayunashar. Ayuhallu anu ayunashar. Apakah dilepaskan darinya? Ayunashar. Ataukah nusrah? Lakukan nusrah. Qala la ba'sa bihi. Maka beliau mengatakan tidak mengapa dilakukan. Innama yuriduna bihi al-islah. Karena sungguhnya yang mereka inginkan dengan nusrah itu adalah al-islah, kebaikan. Fa'amma ma yanfa'u, dan adapun yang memberikan kemanfaatan, falam yunha anhu, maka tidaklah dilarang darinya. Maka dari riwayat ini Ibnu Musayyab ketika ditanya tentang seorang yang terkena sihir atau seorang tidak bisa mendatangi istrinya, apakah dari lakukan nusrah? Maka beliau mengatakan tidak mengapa, kalau yang diinginkan itu adalah kebaikan. Karena apa-apa yang memberikan kemanfaatan maka tidaklah terlarang. Maknanya an-nusrah itu tidaklah mengapa. Padahal tadi disebutkan Rasulullah, nusrah itu hiya min amalis syaitan, termasuk amalan syaitan. Sementara di sini Musayyab dari ucapannya menunjukkan bahwasanya nusrah tidaklah mengapa dilakukan, karena mereka yang melakukan itu mengharapkan, menginginkan kebaikan. Maka disebutkan oleh ulama ucapan dari Ibnu Musayyab ini dimungkinkan dari ucapan beliau bukan nusrah yang itu disebutkan dari tadi dari amalan syaitan, bukan dengan sihir, tetapi nahu nusrah, satu macam dari pengobatan sihir. Nah, yang itu tidaklah diketahui bahwasanya itu sihir. Jadi bukanlah yang dimaksudkan ala Sa'id al-Musayyab ini nusrah yang disebutkan itu boleh, adalah nusrah yang dimaksudkan mengobati sihir dengan sihir juga. Tapi pengobatan sihir dengan yang lain yang tidak dilakukan padanya dengan sihir. Nah, kemudian diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala annahu qala la yuhillu sihr illa sahir, tidaklah melepas sihir itu kecuali juga sahir, tukang sihir. Nah, Qala al-musannif rahimahullahu taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala an-nusrah halu sir 'ala al-mashhur wa hiya nu'an. Nah, ini kesimpulannya. Disebutkan Ibnu Qayyim bahwasanya nusrah hal sir al-mashhur melepaskan sihir dari orang yang tersihir. Wahiyah no'an, ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, halu bisihir mithlihi, melepaskan sihir dengan sihir yang semisalnya. Wawalladhi min amal syaitan, dan itu adalah amalan syaitan. Ini yang pertama, yang ini yang tidak boleh. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nusrah hiya min amal syaitan, yaitu melepaskan sihir dengan sihir juga. Dan ini amalannya orang-orang jahiliyah. Makanya yang pertama, melepaskan sihir dengan sihir yang semisalnya, dan inilah kata beliau termasuk dari perbuatannya syaitan. Wa alaihi qaul hasan, maka dengan jenis ini dibawa ucapannya al-hasan, la yahillu sahir la yahillu sihra illa sahir, tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali sahir. Maka dihmal, dibawa ucapan ini kepada pendapat ini, yang pertama ini kepada ucapannya al-hasan al-basri, yang beliau mengatakan tidaklah melepaskan sihir kecuali sihir juga. Wa yataqarrabun nasir wal muntashir ila syaitan bima yuhib, fa yubatil amalahu anil mashhur. Kata beliau, fa yataqarrab, maka orang yang mengobati sihir tadi dan orang yang diobati yang terkena sihir itu, kedua-duanya bertakarrubnya kepada syaitan, sama-sama takarrub kepada syaitan dimaihib dari apa ya, cinta oleh syaitan. Baik betulah malum dan masyhur, maka diangkatlah sihir tadi yang mengenai orang tersebut karena sama-sama dari syaitan juga, dan syaitan menghendaki kepada manusia kesesatan. Dengan cara seperti itu syaitan akan bisa menyesatkan manusia. Sama-sama yang terkena sihir, sihir itu dari syaitan. Kemudian datang lagi satu tukang sihir untuk melepaskan sihir orang tersebut dengan menggunakan juga syaitan. Maka sama-sama dari syaitan, maka bisa terangkatlah sihir tersebut. Artinya terlepaslah sihir tersebut. Ya, sama-sama syaitan. Kemudian yang kedua, an-nusrah birruqyah, melepaskan sihir dengan cara ruqyah. Wa ta'awwidzat, dan ta'awwud berlindung kepada Allah, membaca mawidzat, qul'a'udzu binnas maksud al-falaq, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adwiyah wa da'awat al mubah, dan pengobatan-pengobatan dan doa-doa atau zikir-zikir yang mubah, maka ini boleh, maka ini boleh. Jadi intinya dalam bab ini, di dalam pengobatan sihir itu ada dua. Ada yang bentuk pengobatan itu menggunakan bantuan syaitan, amalan syaitan, yaitu dengan sihir juga. Datang ke tukang sihir, datang ke dukun untuk melepas sihirnya, mengobati, melepaskan jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka ini amalan syaitan, maka yang tidak boleh, haram. Adapun yang kedua, melepaskan sihir dengan cara rukyah, dengan rukyah maka ini jais, boleh. Atau dengan zikir-zikir atau doa-doa yang mubah, doa-doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau zikir-zikir atau membaca Al-Qur'an, maka ini yang boleh dilakukan. Dan ini yang kita lakukan di dalam melepaskan sihir, maka jangan memakai cara yang kedua, itu haram. Datangi dukun, datangi tukang sihir juga untuk melepas sihir itu, maka tidak diperbolehkan. Amalan syaitan, amalan-amalan jahiliyah. Khana bidin rahimani rahimakumullah. Sebagai tambahan dalam perkara ini, kita sebutkan ilaju sihir, pengobatan sihir. Bahwa kita tidak salah dalam mengobati sihir, melepaskan sihir yang menimpa pada seseorang atau pada diri kita. Al-ilaj, al-ilahi disihri qisman. Ilaj ilahiyah. Bagi sihir itu ada dua macam. Qismul awal, ma yutaqa bihi ahsihru qabla wuku'ihi. Pengobatan yang pertama, pengobatan sihir yang pertama adalah ma yutaqa bihi ahsihru qabla wuku'ihi, apa-apa yang bisa dijadikan sebagai pelitung dari sihir sebelum terkena sihir. Ayat maknanya adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam melindungi diri dari sihir sebelum terjadi sihir. Ada perkara-perkara yang penting untuk kita lakukan untuk mencegah diri kita supaya terlindung dari sihir. Baca, kalau kita tahu kita orang yang iltizam melazimi syariat ini sunnah, banyak orang-orang yang nekat benci memusuhi dari kalangan para dukun-dukun dan tukang sihir, karena orang seperti ini menjelaskan kepada umat tentang batilnya sihir dan perdukunan dan yang semisalnya, maka mereka mesti benci, dengki dan ingin menyakiti orang tersebut. Dan salah satu upaya dia adalah dengan sihir, dengan bantuan syaitan. Maka perlu kita bentengi diri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita sehingga terhindar dari sihir, sihirnya tukang-tukang sihir. Yang pertama adalah al-qiyam bijamil wajibat wa tarku jamil muharramat wa tauba min jamil sayyiat. Menegakkan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kita tegakkan, kita laksanakan, jangan kita meninggalkan. Karena amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba itu melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basaru alladhi yubsiru bihi. Aku pendengarannya, ya bagi mendengar, aku penglihatannya, ya bagi melihat. Wa idza sa'ani ataitu wa yusta'adani la'uliyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan beri. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Kepada siapa? Orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Dan ada dari Hurairah. Dan meninggalkan seluruh apa yang Allah haramkan. Dan kemudian bertaubat dari seluruh kejelekan-kejelekan dosa-dosa yang dia lakukan. Yang kedua adalah al-iktar min qira'atil Qur'an kirim bihaitu yaj'alu lahu wirdan minhu kulla yawmin. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya mana dia menjadikan dalam pembacaan Al-Qur'an itu sebagai wirid yang rutin, wirid bagaimana wirid zikir, maka aku menjadikan membaca Al-Qur'an itu sebagai wirid harian setiap hari sebagaimana engkau membaca wirid zikir sebelum tidur. Aku baca setiap mau tidur ada wirid zikir pagi dan petang membaca. Maka demikian juga jangan engkau lupa dari membaca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran ini satu bentuk perlindung atau benteng bagi kita. Yang ketiga, at-tahassun bid-da'wat wa tawadzat waladkar al-mushruah. Tahassun itu adalah membentengi diri dengan doa-doa, doa kepada Allah agar dijaga dari sihir wa tawadzat, dan juga minta perlindungan kepada Allah membaca surah Qul a'udzu binnas, Qul a'udzu bil falaq. Setiap hari kita baca di zikir pagi dan petang, wal adkar al mashru'ah, dan zikir-zikir yang disyariatkan. Di antaranya disebutkan di sini berbagai macam zikir-zikir. Yang keempat adalah aklu sab'i tamarat ajwa ala rik subahan idha amkan, memakan 7 korma ajwa, memakan 7 korma ajwa setiap hari jika memungkinkan. Kalau kita punya korma, bahkan ada menyebutkan semua korma Madinah, bukan hanya korma ajwa tapi korma Madinah, korma yang tumbuh di Madinah, di Madinah, di kota Madinah. Makan 7 butir setiap pagi kalau memungkinkan. Rasulullah SAW menyebut dalam hadis, barang siapa yang memakan 7 tamar ajwa, 7 korma ajwa pagi hari, setiap pagi, maka tidaklah memudaratkan baginya di hari itu summun wala sihrun, summun racun dan juga sihir. Di antara disebutkan bentuk penjagaan diri dari sihir. Kemudian yang kedua, ilaj sihir ba'da wuqu'i, pengobatan sihir setelah terjadi atau terkena sihir. Bagaimana mengobati sihir kalau sudah terkena? Kalau tadi penjagaan supaya tidak terkena sihir. Kalau ini ilajnya, ilaj yang mubah, bukan pengobatan yang menggunakan sihir juga, maka itu haram. Di antaranya ilaj sihir, pengobatan sihir setelah terjadi sihir itu. Yang pertama, istikhrajuhu wa ibtaluhu idza ujiba makanuhu bitturuq al-mubashir anhu. Wa hadha min ablaq ma yu'alaju bihi al-mashhur. Apa yang pertama ini? Mengeluarkan bukul-bukulnya ini. Biasanya sihir itu punya bukul, punya bukul tali yang disimpul atau benang, kemudian ditanam di dekat tempat tinggal orang yang terkena sihir. Biasanya ada. Kalau diketahui tempatnya, diketahui tempatnya dengan cara-cara yang mubah, cara syar'i, yang juga memakai dukun untuk mengetahui di mana tempat bukulnya itu ditanam, panggil dukun, nah, boleh. Tapi dengan cara mubah, gimana caranya kamu cari tahu di mana ditanam? Dan ini adalah termasuk min ablaq ma yu'alaju bihi al-mashhur, yang paling bagus, yang paling utama dalam mengobati orang yang terkena sihir. Karena kalau itu masih ada, maka berat. Setan asjin itu kadang tidak mau meninggalkannya karena ada bukulnya yang ditanam di situ. Tapi kalau itu tahu kemudian dibuang, nah bisa dengan mudah jinnya pergi juga. Maka dicari di mana bukul. Anau tsani, yang kedua adalah ruqyah syar'iyyah. Ruqyah dengan cara ruqyah syar'i. Dengan ruqyah, ruqyah macam-macam. Bisa baca Al-Fatihah. Bisa baca Al-Qur'an, bisa baca surah Al-Baqarah. Kafirun, macam-macam di sini disebutkan. Ini semua Quran itu ruqyah. Semua Al-Qur'an itu ruqyah, bisa dibaca bagi orang yang terkena sihir. Nah, yang ketiga adalah ta'awudzat, berruqa, da'wat, baca doa-doa yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqi oleh Jibril, maka dia baca itu. Ketika Rasulullah disihir, dia datang Jibril meruqyah Rasulullah, kita baca banyak. Itu bisa nanti dari kitab-kitab yang berkaitan dengan ilaj sihir, pengobatan sihir, tentu dengan dalil serta dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak juga buku-buku tentang pengobatan sihir, tapi banyak juga isinya dalam pengobatan tersebut malah syirikan, tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa-doanya dibikin sendiri, dikir-dikirnya dibikin sendiri, dikir-dikirnya dirimu sendiri. Dan sini banyak sekali sebutkan. Khamilin rahimani wa rahimahullah. Ini di antara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang musyarah pengobatan sihir, yang kesimpulannya disebutkan oleh Al-Qayyim ada dua, ada yang terlarang yaitu mengobati sihir dengan menggunakan sihir juga dengan menggunakan bantuan syaitan, bahkan haram, tidak boleh dilakukan. Kemudian ada yang diperbolehkan, ini disyariatkan, yaitu dengan ruqyah, dengan membaca Al-Quran atau doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang pengobatan atau ilaj sihir ini kita sebutkan tadi ada dua, ada yang sifatnya perlindungan dan ada sifatnya pengobatan setelah terjadi sihir. Maka kita sebutkan, kita amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sihir ini. Jadi orang-orang yang dengki, orang yang hasad kepada kita, ingin mencelakai kita, menyakiti kita dengan sihirnya, maka kita lindungi diri kita dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kita baca zikir, baca Al-Quran, menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.